tafsir riwayat menggunakan Al-Quran, kemudian riwayat-riwayat hadis dalam menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, beliau menunjukkan pula untuk senantiasa kita kembali kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terutama yang sahih, dan selalu mengutamakan kepada rujukan-rujukan yang memang dapat dipercaya kevalidasannya, sehingga betul-betul menjadi sebuah dasar dalam segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan. Selanjutnya beliau menyebutkan, hendaklah kita menggali kembali kitab-kitab para ulama dalam bab akidah, seperti yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Hanbal, atau dalam kitabnya Syekh Al-Imam Al-Lalikai, dan kitab-kitab yang lainnya yang menerangkan tentang permasalahan-permasalahan mendasar dalam agama ini, yaitu permasalahan akidah. Selanjutnya yang kelima, Syekh rahimahullahu taala menjadikan sebuah wasiat untuk thullabul ilmi. Beliau mengatakan, tafakkar fi qaulillah taala ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dalam engkau fikirkan, tafakkuri firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah ayat ke-6 yang bunyinya ihdinas siratal mustaqim, haitsu amara Allah taala biqiraati hadhihi al-ayah min dhimni suratil Fatihah fi kulli rak'atin min ajli an nas'alahu al-hidayah ila tariqil mun'am alaihim. Di mana dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala, ayat yang termasuk pada surat Al-Fatihah ini, Allah memerintahkan kita untuk membacanya di setiap kali rakaat. Tidak ada rakaat yang kita lakukan dalam salat ini kecuali harus terbaca ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah. Jika tidak, maka salatnya tidak sah. Nanti pun sekedar tertinggal, lupa. Min ajli an nas'alahu al-hidayah. Dan tentunya juga maksud dan kandungan ayat itu agar kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-hidayah, petunjuk. Ila tariqil mun'am alaihim, agar kita disampaikan kepada jalan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an yujannibana tariqal maghdubi alaihim wadhdallina, dan agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dijauhkan dari jalan orang-orang yang dibenci, dari jalan orang-orang yang sesat, yakni jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dalam ayat tadi, perhatikanlah kalimat as-sirat, kata Syekh. Was-siratu, dan as-sirat adalah as-syari'atul muhammadiyah. Yang namanya as-sirat adalah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati awhaha Allah azza wa jalla ila 'abdihi. Yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada hamba-Nya dan kepada rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berupa Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna as-sayra ala ma syara'a Allah azza wa jalla wa ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi an-najatu was-salama. Dan sesungguhnya berjalan di atas apa yang Allah syariatkan, menempuh apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dalam sikap tersebut terdapat janji keselamatan. Seseorang akan mendapatkan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat, ketika dia mau berjalan di atas syariat-syariat yang telah Allah tetapkan, juga syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaika ya talib al-ilmi. Oleh karena demikian, wahai engkau talib al-ilmi, maka engkau wajib an tatamassaka bima ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tattabi'ah. Engkau wajib untuk berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Wa ma jaa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam mudawwanun fi kutubis sunnah. Dan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah terbukukan di dalam kitab-kitab as-sunnah. Wa huwa yu'addu tafsiran li kitabillah. Sementara kitab-kitab yang mengumpulkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terhitung sebagai tafsir, sebagai penjelas kitabullah Al-Qur'anul Karim, wa bayanan lahu, dan menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami telah turunkan kepadamu adz-dzikra, peringatan, bahwa Al-Qur'anul Karim, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau jelaskan kepada manusia yang telah diturunkan kepada mereka itu. Faqad ta'til ahkamu fil Qur'ani mujmalatan. Terkadang banyak datang hukum-hukum di dalam Al-Qur'an secara mujmal, secara global saja disebutkan. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه المجملات. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya, menjelaskan pokok-pokok yang mujmal tadi. Famatsalan, di antara misalnya adalah as-salatu. Salat ja'at fil Qur'ani mujmalatan. Dalam Al-Qur'an nasnya, dalilnya, ayatnya disebutkan secara mujmal. Allah perintahkan dengan perintah yang mujmal, yang masih global. Wa bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fardaha min nafliha. Kemudian Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan antara salat yang fardu dan salat yang nafilah. Wa bayyana awqatil fara'id. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pula waktu-waktu yang wajibnya. Wa a'dadar raka'at. Juga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan waktu-waktu wajibnya. Wa a'dadar raka'at, jumlah raka'atnya. Wa ma ila dhalika, dan sebagainya. Mimma lam yudhkar fil Qur'ani mufassalan, di antara perkara-perkara yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an secara rinci. Wa inna ma dzukira mujmalan war Rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana dzalikal mujmal. Tapi dalam Al-Qur'an hanya disebutkan secara global, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya secara rinci. Wa kadzalika zakah. Demikian juga misalnya seperti zakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan rinci nisab-nisabnya. Apa saja yang sudah sampai kepada nisab yang wajib untuk dizakati? Apakah zakat yang berkaitan dengan hasil bumi seperti buah-buahan, atau zakat yang berkaitan dengan hewan-hewan ternak, atau zakat uang, zakat-zakat yang berkaitan dengan perdagangan, dan demikian juga hukum-hukum yang berkaitan dengan amal-amal ibadah lainnya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dengan mujmal seperti sholat dan zakat. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala utus di tengah-tengah manusia litubayyana ma nuzila ilaihim, untuk menjelaskan apa yang telah diturunkan kepada mereka. Kemudian Syekh mengatakan sabilun nabiy sallallahu alaihi wasallama fi da'wati ila Allah. Cara nabi berdakwah, yakni mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala qad ikhtara li rasulih sallallahu alaihi wasallama afdala tariqah. Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, sebagai kepercayaannya, jalan yang paling baik. Wa ahsana manhajin, manhaj yang paling sempurna. Fi da'wati ila Allah azza wa jalla, dalam berdakwah, mengajak manusia untuk kembali kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Pada ayat itu disebutkan kul hadhihi sabili, yang artinya katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Ini kata Syekh adalah isyaratun ila tariqatihi allati nahajaha fi ad-da'wati ila Allah. Ayat ini adalah sebagai isyarat yang menjelaskan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tempuh dalam berdakwah. Wahia, dan tariqah itu adalah al-bad'u bil ahammi fal muhim. Memulai perkara-perkara dakwah itu dengan perkara yang aham, kemudian dilanjutkan dengan yang muhim. Memprioritaskan yang paling penting di antara yang penting-penting lainnya. Fayabda'u da'iyatu bil aqaid allati la yasihhu al-islamu illa biha. Seorang da'i yang berdakwah mengajak manusia untuk beriman, mengajak manusia kepada Allah, hendaklah dia memulai dengan urusan-urusan akidah, di mana akidah ini adalah merupakan perkara yang aham, di mana Islam seseorang tidak akan sah tanpa akidah tersebut. Tsumma ba'da dzalika as-salata. Kemudian setelah itu dia ajak mereka untuk memahami salat. Wa hiya minal ahammiyah bimakan. Karena secara posisi salat ini menduduki peringkat yang sangat penting dibanding dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang berani-berani meninggalkan kewajiban salat ini, sungguh dia telah kufur. Wa man addaha mu'minan biwujubiha 'alaihi. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat dalam keadaan dia beriman, meyakini kewajiban sholat tersebut, dan dia mengharapkan pahala dari sholat itu, juga dia mengharapkan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala siksa, sehingga dia takut dengan siksaannya, ketika dia meninggalkan sholat, fadzalika huwal mu'min, maka yang seperti itulah seorang mu'min. Thumma ba'da dzalika sa'irul ahkam wal fara'id, setelah itu baru dia sampaikan kepada manusia tentang hukum-hukum lainnya dan tentang kewajiban-kewajiban agama lainnya. Dimulai dari aham fal muhim, dan inilah jalan yang telah ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekian tahun beliau berdakwah menyadarkan manusia tentang pemahaman kalimat la ilaha illallah. Ini adalah sebagai bukti nyata tentang pentingnya seseorang memperdalam urusan-urusan akidah, agar ibadah-ibadah yang semangat dia lakukan itu menjadi benar-benar sebagai ibadah yang dia lakukan untuk menyelamatkannya kelak pada yaumil akhir. Wa kadzalika aidan, demikian juga la budda an yakuna da'iyatu 'aliman bima yad'u ilaihi. Seorang da'i ila Allah harus tahu apa yang didakwahkannya. Berarti dia harus belajar. 'Arifan lahu haqqal ma'rifah, benar-benar dia mengetahui tentang apa yang didakwahkannya. Tidak hanya sekedar semangat berbicara, mengajak manusia fulan dan allan, fulanah dan allanah untuk mengetahui perkara-perkara keislaman, sementara dia juga tidak tahu tentang keislaman itu secara haqqal ma'rifah. Falam yu'raf anna ahadan min ahli al-ilmi fil azmina as-sabiqah qad adhina lis-syabab al-jahilina bid-da'wah ila Allah aw al-fatwa illa ba'da an yablugha al-insanu mablaghan ya'rifu fihi mu'dham al-ahkam asy-syar'iyyah min adillatihi tafsiliyah. Tidak dikenal atau tidak pernah diketahui dulu di zaman para ulama, seorang pun di antara ahlul ilmi mengizinkan seorang pemuda yang jahil, yang tidak tahu tentang ilmu-ilmu Islam, dibiarkan mereka untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berfatwa. Kecuali kalau ternyata dia sudah sampai pada tingkat mengetahui sebagian besar hukum-hukum Islam dan dalil-dalilnya yang terperinci, maka orang yang seperti inilah yang mendapatkan rekomendasi dari para masyayikh untuk mengajarkan ilmu kepada manusia, untuk mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan fayushtaratu fid da'iyati ila Allah, oleh karena itu maka disyaratkan untuk seorang dai an yakuna ala basiratin fi da'watihi, dia berada di atas ilmu ketika berdakwah, sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang disampaikan kepada beliau, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa ala ilmin bima yad'u ilaih. Dia pun tahu tentang apa yang sedang didakwahkannya, wa ala hikmatin yastati'u biha isalul ma'lumati ila al-ghair, dan dia pun harus berada di atas hikmah, tahu bagaimana dia menyampaikan ilmu kepada masyarakat sehingga dia bisa menyampaikan apa yang mau disampaikannya kepada yang lain. Wa ala hadza fa naqulu inna da'wata ila Allah azza wa jalla mimma ukhidhat 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu ingin kami tegaskan di sini, kata Syekh, sesungguhnya dakwah kepada Allah, sesungguhnya berdakwah itu adalah termasuk ajaran yang harus diambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman za'ama annahu ya'ti bi manhajin ahsana min manhajin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad dhalla wa khaba wa i'tada. Kalau ada orang yang mengira bahwa dia bisa mendatangkan manhaj yang lebih baik, atau dia datang dengan manhaj yang lebih baik daripada manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah sesat dan dia telah melebih-lebihi perkara yang sebenarnya. Kendati pun dia keluar dari sebuah universitas yang mempelajari tentang bagaimana strategi pengembangan dakwah. Dia keluar dari sebuah universitas di fakultas yang mempelajari tentang bagaimana dia mengurusi sebuah pergerakan dakwah. Kemudian dia selesaikan kesarjanaannya sampai di S2 ataupun S3. Kemudian dia menyangka bahwasannya apa yang dia miliki itu adalah merupakan teori yang akan mengembangkan dakwah salafiyah. Kemudian dia pede untuk mengedepankan apa yang dia temukan. Maka ketahuilah, ini adalah sumber-sumber atau benih-benih kesesatan. Karena sesungguhnya ad-da'wah ilallah itu tidak beda dengan amalan-amalan yang kita lakukan seperti sholat, saum, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang semuanya itu harus diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tidak akan ada lagi manhaj yang lebih baik, manhaj yang lebih sempurna dibandingkan dengan manhaj yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kadzalika man i'taqada anna manhaj an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yasluhu li hadha az-zaman. Kalau seandainya ada orang yang berkeyakinan bahwasannya manhaj Nabi, cara dan metode yang pernah beliau lakukan itu hanya berlaku dan cocok sesuai untuk zaman itu saja, wa innama yasluhu lahu, dan apa yang telah dilakukan oleh Nabi itu hanya bisa dirasakan kebaikannya oleh orang-orang yang ada pada zaman itu saja, makhtara'ahu hadha syakhs al-mu'asir, maka apa yang diada-adakan oleh cendikia yang mengaku sebagai orang pintar hari ini, ya, orang yang tahu tentang perkara-perkara kontemporer, alladzi za'ama annahu 'arafa ma yahtaju ilaihi al-'asr, di mana orang yang seperti ini mengaku-ngaku mengira bahwasannya dia lebih tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh abad ini, wa annahu wada'a ad-dawa'a 'ala ad-da', dia mengira telah menyimpan sebuah obat untuk sebuah penyakit, faman za'ama dzalika, maka barang siapa yang mengira dirinya seperti itu, faqad ittahama syari'atal islamiyyata bil qusur, berarti dia benar-benar telah memperkirakan, menuduh agama Islam, syariat Islam ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Karena dia mengira bahwasannya zaman ini tidak pantas memakai cara-cara yang dahulu. Cara-cara yang dahulu tidak cocok untuk diterapkan pada zaman ini menurut perkiraan S3-nya misalnya. Wa za'ama li nafsihi, dan dia telah mengira terhadap dirinya, anna manhajahu wa tariqatahu wa khuttatahu afdalu mimma rasamahu Allahu azza wa jalla li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dia mengira bahwasannya metodenya, penemuannya, cara dan langkah-langkahnya itu lebih layak, lebih sempurna, lebih bagus, lebih afdal dibanding dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idan falina'lama anna mimma yajibu an na'khudahu min asy-syari'ah al-islamiyah kayfiyyat ad-da'wati wa manhajaha kama annana na'khudhu as-shalah والصوم والحج والصدقة وهي الزكاة وغير ذلك. Oleh karena itu kita harus betul-betul memahami, mengetahui dan menyadari bahwasannya di antara yang wajib bagi kita sebagai umat Islam ini, kita harus mengambil syariat-syariat Islam itu, termasuk di dalamnya adalah cara-cara berdakwah, cara-cara menyampaikan ilmu di tengah-tengah masyarakat. Kita harus mengambil Syariat-syariat Islam diantaranya adalah manhaj da'wah. Sebagaimana kita mengambil sholat, bagaimana caranya, bagaimana rukun-rukunnya, bagaimana syarat-syaratnya. Sebagaimana kita mengambil bagaimana cara melaksanakan saum, haji, sedekah, zakat, dan yang lainnya. Tidak ada bedanya antara kaifiyat ad-da'wah mamanhajaha dengan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Sehingga berlaku juga ketika dakwah itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, dengan cara-cara yang tidak diajarkan, maka masuk kepada perkara-perkara yang nantinya akan terjatuh kepada kebid'ahan. Yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Maka nyata sekali di tengah-tengah manusia, ketika dakwah direka-reka, ketika manhaj dalam menyampaikan dakwah ilallah didasarkan kepada ro'yu dan perasaan setiap manusia, maka mereka mengedepankan persatuan di atas perpecahan, tidak dikedepankan oleh mereka tentang nahi munkar, hanya mengedepankan amar ma'ruf, sehingga ma'ruf-ma'ruf yang mereka bangun hancur dengan kemungkaran-kemungkaran yang ada. Mereka bukan mempersatukan umat di atas tauhid, tapi mereka menjaga perselisihan umat di atas kebatilan. Ini akibat dari kaifiyatud da'wah atau manhajud da'wah tidak diambil dari syariatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu salaf, para ulama dari dahulu sampai sekarang, mereka tetap memperhatikan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya dalam berdakwah. Kendatipun mereka mendapatkan cemoohan, kendatipun mereka mendapatkan cibiran, tapi kita harus yakin, jika kita sekokoh para ulama, jika kita sekuat dan semantap para ulama dalam meyakini bahwa tariqah, manhaj yang akan membawa keselamatan kita dan umat lain yang kita ajak adalah manhajnya nubuwwah, manhajnya para nabi, manhajnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau ketika itu menyebutkan ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku ada di atasnya dan para sahabatku. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, 'addu 'alayha bin nawajid. Maka kalimat 'addu 'alayha bin nawajid ini adalah isyarat agar kita berpegang teguh, kokoh, kuat, sabat di atas manhaj apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilaluinya, kendatipun bagaimana hal itu mendapatkan syubhat ataupun gangguan-gangguan dari para pemikir-pemikir yang kemudian banyak bermunculan di abad-abad terakhir ini. Wa idza 'alimna hadza, kemudian Syekh melanjutkan, apabila kita telah tahu semuanya ini, fa inna awwala syai'in yajibu 'alal muslim, maka sesungguhnya yang paling pertama sekali yang harus diketahui oleh seorang muslim, an ya'rifahul aqidah atau an yu'rifahul aqidah, mengenalkan kepadanya tentang urusan-urusan aqidah yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada dirinya untuk diketahui secara sempurna, yaitu aqidah tauhid, aqidah tauhid dan aqidahnya ahlus sunnah wal jamaah. وهو أن يعتقد أن الألوهية لا يستحقها إلا لله إلا الله الذي خلق هذا الكون بما فيه من سماء وأرض وطول وعرض وشمس وقمر وريح وسحاب ومطر ونبات. Yaitu akidah yang mengajarkan bahwasannya al-uluhiyah, hak-hak uluhiyah itu tidaklah dimiliki kecuali hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala saja. yang telah menciptakan alam ini dengan seisinya, langit, bumi, kemudian matahari, bulan, bintang, angin, awan, hujan, tetumbuhan. Alladzi khalaqal hayata wal mauta. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hidup dan mati. Walladzi khalaqal insanil aqla. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan akal untuk manusia. Wa mayyazahu bihi an sa'iril makhluqat. Allah telah membedakan manusia itu dengan seluruh makhluk yang diciptakannya di bumi ini. Al-Qadir ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Alimu bi kulli syai, yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Al-Hakimu, Allah Subhanahu wa taala yang maha bijak. Alladzi daqqat hikmatuhu wa khafiya lutfuhu wa 'azza sultanuhu wa taqaddasat asma'uhu wa ta'alat sifatuhu 'ala al-'arsy istawa istiwa'an yaliqu bi jalalihi. Kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kesucian-kesucian yang Allah miliki, Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi sifat-sifatnya, Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas arasy zat-Nya, istiwa'an yaliqu bi jalalihi, dan istiwa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kegagahan, kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa bi dzatihi mustawin 'ala 'arsyihi. Allah secara zat-Nya istiwa di atas arasy-Nya, ba'inun min khalqihi, jelas dari makhluk-makhluk-Nya, ilmunya meliputi mereka, kekuatannya dan keperkasaannya juga bisa sampai kepada mereka, tidak terhalangi oleh siapapun. La takhfa 'alaihi khafiyah, tidak samar bagi Allah Subhanahu wa taala apapun. Wa la tashrad 'an ilmihi syaridatun, wa in daqqat, tidak akan ada sesuatu pun yang menghalangi ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-Nya. Kendati pun makhluk itu adalah makhluk yang sangat halus. Lidzalika huwal mustahiq li an yu'bada wahdah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Li'annahu huwal ladzi khalaqa hadzal kauna wahdah. Karena Allah satu-satunya yang menciptakan alam ini. Khalaqal makhluqina wahdah. Allah sendiri yang menciptakan seluruh makhluk yang ada. Wa yarzuquhum wahdah. Allah sendiri yang memberikan rezeki kepada mereka. Ahyahum wahdah. Allah sendiri dan tidak ada yang membantunya ketika menghidupkan mereka. Wa yumituhum wahdah. Juga Allah sendiri yang mematikan mereka. Wa yuhasibuhum wahdah. Allah sendiri yang akan memperhitungkan, menghitung satu persatu makhluk yang pernah diciptakannya. Wa yujazihim ala a'malihim bil khairi khairan. Allah sendiri yang akan memberikan balasan kebaikan untuk amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia berupa kebaikan. Wa bil hasanati ashran, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan 10 kali lipat kebaikan di antara kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Wa bisyarri yajzi bithlahu aw ya'fu, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan balasan kejelekan dengan semisalnya, atau Allah Subhanahu wa taala akan hapus kejelekan-kejelekan itu. Yaktubus sayyi'ata wahidatan 'ala 'abdihi. Allah hanya mencatatkan satu kejelekan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Wa yaktubul hasanata bi 'ashri amsalihha ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsira. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mencatat satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya, sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat banyaknya. Lidzalika, oleh karena itu, fahuwal mustahiqqu an yudzkara fala yunsa. Allah Subhanahu wa taala adalah zat, satu-satunya zat yang harus diingat dan tidak boleh lupa. Wa an yushkara fala yukfar. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk disyukuri dan tidak boleh dikufuri. Wa an yu'bada duna ma siwah. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, bukan yang lainnya. Wa anna man sarafa al-ibadata li ghairihi. Kalau seandainya ada saja orang yang melakukan ibadah kepada selain Allah, amalan-amalan yang katanya ini adalah amalan dicintai oleh Allah dan diridhai, dia lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Dan kalau dia lakukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, untuk dirinya, untuk hawa nafsunya, untuk ketenarannya, untuk yang lainnya, bahkan untuk tandingan-tandingan Allah subhanahu wa ta'ala, faqad istahaqqal azabal azim alladhi wa'adahu Allahu lil musyrikin. Maka orang yang seperti itu, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, dia berhak untuk mendapatkan siksa yang luar biasa, siksa yang dahsyat sakitnya, alladhi yang Allah telah janjikan siksaan itu sebenarnya untuk orang-orang musyrik, wa huwal khuludu finnari wal iyadu billah, yaitu dia akan kekal dalam neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua. Fa anta ya abdallah mutalabun bi an tuwahhidallaha azza wa jalla. Maka engkau wahai abdallah, wahai amba Allah subhanahu wa ta'ala, dituntut untuk betul-betul mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan jujur. Wa an ta'rifahu haqqal ma'rifah. Engkau harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar-benar. Ta'rifuhu bi asma'ihi, ta'rifuhu bi sifatihi al-laiqah bi jalalihi jalla wa ala. Engkau kenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya. Engkau kenal Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga sifat-sifat yang layak, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa al-awwalu alladhi laysa qablahu syai'. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang pertama, tidak ada siapapun sebelumnya. Wa huwa al-akhiru alladhi laysa ba'dahu syai'. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir, yang tidak ada setelahnya sesuatu pun. Wa huwa al-zahiru alladhi laysa fawqahu syai'un. Wa huwa al-batin alladhi laysa dunahu syai'un. Ahata bi kulli syai'in ilman wa ahsa kulla syai'in adadan. Allah yang meliputi dengan ilmunya atas segala sesuatu. Nas'alullah an yaghfira dhunubana. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Wa an yastura uyubana. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aib kita, cacat-cacat dan kekurangan-kekurangan kita. Wa an yahfadana min kulli zalal. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya dari kesesatan, dari ketergelinciran. Wa an yuwaffiqana li islahi kulli khalal. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan bimbingan atau membimbing kita untuk senantiasa meluruskan perkara-perkara yang kurang dalam kehidupan kita. Wa as'aluhu ta'ala an yuwaffiqal jami' lima yuhibbu wa yardha. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua kepada perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Wa an yaj'alana jami'an min ahli ta'atihi. Dan menjadikan kita semuanya dari orang-orang yang ahli dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yufaqihana fid din. Dan menjadikan kita faqih dalam agamanya. Wa an yuriyana al-haqqa haqqan. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada kita al-haq itu adalah haq. Wa yarzuqana ittiba'ahu. Dan memberikan kepada kita rizki untuk bisa mengikutinya. Wa an yuriyana al-batila batilan. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada kita kebatilan itu adalah batil. Wa an yurziqana ijtinabahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita kekuatan untuk menjauhinya. Innahu ala dhalika qadirun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu itu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katira. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah wal akhawat fillah. Demikian muqaddimah dari muhadarah yang akan disampaikan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang mendatang pada nasul muhadarah, inti dari isi muhadarah yang beliau sampaikan, yakni tafsir seputar kalimat atau ayat dalam Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqukum bihi la'allakum tattaqun. salah satu ayat dan salah satu wasiat dari 10 wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayat itu, dan kita akan membahas khusus ayat atau wasiat yang ke-10-nya sebagaimana yang akan dipaparkan oleh Syekh rahimahullahu taala bismillah taala. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah serta kesehatan dan kekuatan kepada kita semua. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.